Kisah Rasul-Rasul, Pasal 22. Bapak-bapak dan cedera-cedera ban mandum. Ulun tema lun pegah ke hai lun bila dro lun ubak cedera. Cuba dengonyo. Wati awak nyanji dengo Paulus gemetutu lam bahasa Ibrani, awak nyan lebih sengap ngon tenang. Ngon lagi nyan, Paulus gepegah lom haba gop nyan. Ulun urang Yahudi. Ken Paulus? Ulun lahir di Tarsus lam Nangrot Kilikia. Tuma ulun raya lam Jerusalemnyo. Dan jididik ngon bit-bit hat legure raya lun. Gamelel lam hukum yang gebri le Nabi Musa ubak indatu ketanyo. Saban lage cedara ban mandum ino ni bak uronyo. Ulun pih bit-bit hat sungguh ke potu Allah. Ulun inaya sampo mati murid-murid ajaran barunyan. Awak nyan mandum, bahkeh nyang agama nancit nyang inong. Ulun drop dan lun putamong lam grab. Imum agung kedro dan mandum mahkamah agama jut tecok ke saksi bahwa ulun hana sulit. Sebab awak nyan keh nyang kagebri ke ulun surat peintat haba. Nyang dituju ke ureng-ureng Yahudi nyang na didamcik. Ngon na suratnya ulun jut lun drop inan ureng-ureng yang meiman ubak ajarannya. Dan ulun ba awaknya u Jerusalem ke te hukum. Wate ulun mantong bak rot uh dan rap truk u damcik. Wate nyan cot uro. Saboh cahaya nyang terang lumpah na ngon hana tu sangka-sangka jitubit ni bak langit. Bansi keliling lun. Ulun rebah bak tanoh dan laju ulun dengar su yang jipegah bak ulun. Saulus, Saulus, pakon kata inanya ulun. Laju ulun tanyong, so ke drone tengku? Ulun ke Isa ureng Nazaret nyan kata inanya nyan. Jawab sunya. Ureng-ureng yang na inan mesajan ngon ulun jinging cahaya nyan. Tema awak nyan hana jidengo su nyang gepegah bak ulun. Laju ulun tanyong tema. Pe nyang haruh ulun pebuat Tuhan? Tuhan gejawab. Bedoh ke dan tamong udam ci. Inan untuk gata tema geberite ke hai mandum nyang le Allah gata tim pebuat. Ulun jut kebuta sabab cahaya nyang selalanyan. Dan rakan-rakan ulun laju jipapah ulun putamong udam cik. Inan na sidra ureng yang nanji Ananias. Ureng nyan sidra ureng yang saleh dan taat-taat jipubut hukum Nabi Musa. Mandum ureng Yahudi yang na tinggai di dam cik jihormat tat ke ureng nyan. Gop nyan teka gejak ngiang ulun. Laju gedong bak bineh ulun sira gepegah. Cedara Saulus, bah keh gata ta mengiang lom tema. Wate nyan ci tema, ulun buut ule lun dan lun ngiang gop nyan. Oh leh nyan gop nyan gepegah bak ulun. Allah indatu getanyo kagu pilih gata mangat gata ta tepe nyan gelake le gop nyan. Dan takalon Isa, hamba Allah nyan gepubut kehendak Allah dan gedengo su Isa kedroh. Gata temajut ke saksi ke gata pesampo bak mandung ureng penyangka gata dengo dan gata kalon. Jinonyo bekle gata preh trepta. Bedoh ke dan juk ke dro gata tepe mano. Melake ke ubak Tuhan mangat gata gepe bebas mandung deca-deca gata. Ulun gisa u Jerusalem. Dan wate ulun tengah mendoa lam bait Allah. Ulun ji kuasa le roh Allah. Ulun kalon Tuhan. Gop nyan gepegah bak ulun. Bubagah gata tinggal Jerusalem. Sabab ureng-ureng di sino hana galak jidengo gata mesaksi ke hai ulun. Laju ulun pegah. Tuhan, awak nyan jitepetat bahwa ulun kalon tamong lam rumah-rumah ibadat. Kelun jak drop awak nyan dan ulun poh ureng-ureng yang mengiman ubak drone. Menancit wate saksi drone Stefanus jipoh mati. Ulun kedro nani bak tempatnyan dan lun situju atuh jipoh matinyan. Dan ulun keh nyang prik pekayaan ureng-ureng nyang pemate urengnyan. Tema Tuhan kepegah bak ulun. Gata jak mantong. Sabab ulun tema lun yujak gata u tempat nyang jiuh ubak ureng-ureng nyang bukon Yahudi. Ureng rame tetap mantong jidengo Paulus pegah haba. Tema bak kalimat ake, awak nyan jikuk si habis tenaga. Pemate mantong ureng nyang lagi nyan. Ureng nyan hana patut udip. Sira gedompek, awak nyan laju ge kipah bajai jubah ge dan ge sipre abe umanyang. Tema le komandan pasukan Romanyan, laju jiuba Paulus ubak markas, mangat gop nyan jipareksa inan dengan paksa ke jitepu pu sabab ureng-ureng Yahudi jikuk-kuk siraji dompek lagenyan atuh gopnyan. Temawate Paulus kaji ikat ke jisenut Paulus laju gepegah bak pewira nyang dong inan. Pekuh tu senut sidro warga kerajaan Roma sidolom jihnyan tepu sidang? Banji dengo habanyan, pewiranyan laju jijak ubak komandan dan jipegah. Tu yang bapak pobutnya, urungnya warga negara Roma. Le komandanyan, laju jijak ubak Paulus siraji tanyong. Cuba gata pegah. Pukuh gata warga negara Roma? Nyo. Ken Paulus? Ulun warga nanggro Roma. Komandanyan jipegah lom. Ulun jod ke warga negara Roma. Ngonlun bayo jai lumpahna. Gejawab le Paulus. Tema ulun lahi si bago warga negara Roma. Wate nyancit tema. Sidadu-sidadu nyang kena pereksa Paulus nyan jisurut dan komandan nyan pih jut ke temakut. Sabab jih nyan kajigari Paulus. Padahai Paulus warga negara Roma. Komandan pasukan Roma nyan mehetat pu sabab jih ureng-ureng Yahudi jipesalah Paulus. Ngon sabab nyan oh singoh bengoh laju jitau imum ule dan mahkamah agama mangat mesapat. Laju Paulus jipeluh ni bak tegari. Olehnyan, laju jibajak menghadap uke awaknyan ban mandum.